Kitabu Ahkamil Faraidi wal Wasaya. Kitab menjelaskan tentang beberapa hukum faraid dan juga menjelaskan tentang wasiat. Wal faraidu jam'u faridah bima'na al-mafrudah. Kata faraid merupakan jamak dari kata faridah yang memiliki arti sesuatu yang telah ditetapkan, sesuatu yang telah ditentukan atau yang telah ditetapkan. Minal fardi bima'na takdir. Jadi kata mafrudah berasal dari masdar fardi yang maknanya adalah menetapkan atau mengira-ngirakan atau mengukur. Wal faridatu syar'an ismu nasibin muqaddarin limustahaqihi. Kata faridah secara makna syariat adalah bagian yang telah ditentukan bagi pemiliknya, bagi orang yang berhak mendapatkannya. Wal wasoya jam'u wasiyatin. Min wasoitu syai'a bisyai'i idza wasaltuhu bihi. Dan kata wasoya merupakan jamak dari kata wasiat yang diambil dari bahasa Arab wasoitu syai'a bisyai'. Ini saya baca dhamir mutakallim ya. Wasoitu syai'a bisyai' artinya saya menyambung sesuatu dengan sesuatu yang lain. Wal wasiyatu syar'an tabarru'un bihaqqin mudhafin lima ba'dal maut. Sedangkan kata wasiat secara arti syariat adalah tabarruk, memberikan hak yang pemberian itu disandarkan pada waktu setelah kematian. Wal waritsuna minar rijali al-mujma'i ala irtihim asharatun bil ihtisar wa bil basti khamsata asyara. Laki-laki yang mendapatkan warisan, jadi keturunan ataupun kerabat yang mendapatkan warisan yang berjenis kelamin laki-laki, jumlahnya ada 10. Bila diringkas jumlahnya 10, tetapi bila disebutkan secara luas jumlahnya 15. Wa'addal musanniful asyarata biqauli al-ibnu wa ibnul ibni wa insafala. Dan pengarang takrib menjelaskan 10 orang itu dengan penjelasan beliau, yaitu anak, kemudian anak dari anak atau cucu, dan terus ke bawah. Wal abu wal jaddu wa in ala. Lalu ayah dan kakek dan seterusnya ke atas. Wal ahu wa ibnul ahi wa in taraha. Kemudian saudara laki-laki dan anak dari saudara laki-laki dan seterusnya hingga ke samping. Wal ammu wa ibnul ammi wa in taba'a. Selanjutnya adalah saudara laki-laki dari ayah. Jadi am ini artinya adalah saudara laki-laki dari ayah. Kalau dari ibu ada bahasa Arab yang lain. Saudara laki-laki dari ayah, kemudian anaknya dan seterusnya walaupun jauh. Kemudian wazauju, suami, dan wal maula al-mu'tiku. Maula al-mu'tiku artinya seseorang yang memerdekakan mayit, seseorang yang memerdekakan seseorang yang meninggal. Walawijtama kullur rijali waritha minhum thalathatun al abu wal ibnu wa zawju faqat. Bila semua ahli waris laki-laki berkumpul, maka semuanya tidak mendapatkan warisan. Akan tetapi yang mendapatkan warisan hanyalah 3 orang, yaitu ayah, anak, dan suami. Walayakunu lamaitu fi hadhihi surati ila imra'atan. Penggambaran terkumpulnya semua ahli waris laki-laki hanya bisa digambarkan bila mayitnya berupa perempuan. Artinya pastinya bila yang mendapat warisan adalah suami, pasti yang meninggal adalah istri. Wal warisatu minan nisa'i al-mujma'u ala irthihim sab'un bil ihtisari wa bil basti asharatun. Ahli waris dari pihak perempuan, dari yang berjenis kelamin perempuan, jumlahnya ada 7. Jadi ini hanya membahas ahli waris yang semua ulama sepakat ya, semua ulama sepakat dia mendapatkan warisan. Jumlahnya ada 7 bila diringkas dan bila dijelaskan dengan lebar jumlahnya 10. Wa adzal musannifus sab'a fi qawlihi al-bintu wa ibnul ibni wa in safalat. Yang pertama anak perempuan, kemudian anak perempuan dari anak laki-laki, dan terus ke bawah. wal ummu wal jaddatu wa in alat. Yang kedua ibu, kemudian jaddah yaitu ibu dari orang tua, wa in alat dan seterusnya ke atas. Wal ukhtu wa zaujatu wal maulatul mu'tiqatu. Kemudian saudara perempuan, lalu istri dan seseorang yang memerdekakan mayit. Artinya sebelum meninggal dia statusnya menjadi budak, lalu dia dimerdekakan. Ila akhirih. Walau istama'a kullun nisa'i faqat waritha minhunna khamsun. Bila semua ahli waris perempuan berkumpul, dan ini tidak menghitung laki-laki ya, hanya ahli waris perempuan saja yang berkumpul, maka yang mendapatkan warisan hanyalah lima, yaitu al-bintu wa bintul ibni wal ummu wa zaujatu wal ukhtu syaqiqah. Lima orang itu adalah anak perempuan, kemudian anak perempuan dari laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki, lalu ibu, istri dan saudara perempuan kandung, saudara kandung perempuan. Walayakunu al-maitu fi hadhihi surati ila rajulan. Penggambaran ini seperti keterangan sebelumnya tidak bisa tergambarkan terkumpulnya semua ahli waris perempuan kecuali bila mayitnya berupa mayit laki-laki. Wa man la yaskutu minal warasati bihalin khamsatun. Seseorang yang tidak bisa gugur, seseorang yang tidak bisa gugur dalam mewaris ada lima. Artinya kapanpun dia bersama siapapun dia tetap mendapatkan warisan. Itu ada lima. Az-zaujani, az-zauju, az-zaujah. Yang pertama adalah suami atau istri. Jadi status suami atau istri ini tidak bisa tergugurkan. Wal abawani ayal abu wal ummu. Yang kedua orang tua, ayah maupun ibu. Wa waladu sulbi dzakaron kana au unsa. Dan yang terakhir anak kandung. Anak kandung baik itu laki-laki ataupun perempuan. Wa man la yarisu bihalin sab'atun. Seseorang yang tidak bisa mendapatkan warisan sama sekali ada tujuh. Al abdu wal amatu. Yang pertama dan kedua adalah budak, baik budak itu laki-laki ataupun perempuan. Walau abbaro birrokiki lakana aula. Andai kata musannif pengarang takrib tidak menggunakan kata abdu tetapi menggunakan kata rokik, maka pilihan kata rokik itu lebih baik karena rokik mencakup budak baik laki-laki maupun perempuan. Wal mudabbaru wa umul waladi wal mukatabu. Kemudian mudabbar adalah budak yang merdeka setelah sayidnya meninggal. Nanti akan dijelaskan di bab yang terakhir tentang budak ini. Kemudian umul walad yaitu budak perempuan yang dihamili oleh sayidnya. Dan yang terakhir mukatab, budak yang memiliki perjanjian dengan sayidnya. Bila dia mampu membayar kesepakatan yang telah ditentukan, maka dia merdeka. Wa amma alladhi ba'duhu hurrun idza mata an malin malakahu bi ba'dihil hurri. Warisahu qaribuhul hurru wa zaujatuhu wa mu'tiku ba'dihi. Kemudian tentang budak mubaat atau budak yang sebagian darinya statusnya merdeka. Bila budak mubaat mati dan dia memiliki harta, harta yang dimiliki ini dengan statusnya yang merdeka, maka semua kerabatnya yang merdeka mendapatkan warisan darinya. Jadi semua kerabatnya dan istrinya dan juga orang yang memerdekakan sebagian darinya. Jadi orang yang memerdekakan sebagian darinya itu juga berhak mendapatkan warisan. Wal qatilu. Selanjutnya seseorang yang tidak dapat warisan, tidak memiliki jatah untuk waris adalah seseorang yang membunuh. Wal qatlu la yarisu miman qatalahu sawa'un kana qatluhu matmunan amla. Seseorang yang membunuh dari orang yang mewarisinya. Jadi dia seseorang yang membunuh tidak bisa mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya. Baik pembunuhan itu matmunan artinya dia harus bertanggung jawab secara fikih, ataupun pembunuhan itu tidak matmun, tidak harus ada pertanggungjawaban darinya secara hukum fikih. Intinya adalah orang yang membunuh seseorang, dia tidak dapat mewarisi dari korban yang dibunuhnya.